اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, kita dengan memohon bimbingan, taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala, masih kitab Al-Dhikri wa Du'ai wa Taubati wal Istighfar, bab yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التسبيح أول النهار وعند النوم. الإمام النووي رحمه الله تعالى membuatkan bunyi bab, yaitu bab bertasbih di awal siang dan ketika tidur, ya. Mengucapkan tasbih atau bertasbih fi awwali atau awwalun nahar, di awal siang, itu di pagi hari, di awal-awal sekali, kemudian di waktu hendak tidur, wa indan an-nawm. Ini salah satu dari waktu zikir tasbih yang di tegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nanti akan kita dapatkan di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab ini. Fadhol. Nomor 6864. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala: haddatsana Qutaybah bin Sa'id wa Amr an-Naqid wa ibn Abi Umar واللفظ لابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Ya, hadis Juwairiyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan darinya oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi SAW mengajarkan tasbih di pagi hari, yaitu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah, dia berjumlah empat kalimat, ya, tasbihnya dengan penegasan empat kalimat. Subhanallah wa bihamdi satu kalimat, ya, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Mungkin subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Itu yang pertama. Wa ridha nafsihi, yang kedua. Wa zinata arsyihi, yang ketiga. Wa midada kalimati. Ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Ini kalimat pertama. Wa ridha nafsihi, yang kedua. Wa zinata arsyihi, yang ketiga. Wa midada kalimati. Tasbih ini bermula dari cerita Juwairiyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukrah atau bukratan. Pagi-pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari sisinya, ya, pergi meninggalkan Juwairiyah. Hina shallas subha, ketika selesai salat subuh, ya. Ketika selesai salat subuh, Nabi SAW meninggalkan atau pergi meninggalkan Juwairiyah. Wahiya fi masjidiha. Juwairiyah ketika itu berada di tempat sholatnya, di rumah. Wahiya fi masjidiha. Thumma raja'a, kemudian Nabi balik, ya, kembali. Ba'da an adha, setelah selesai waktu duha, atau setelah jauh lewat, atau setelah jauh masuk waktu duha. Berarti lama, ya, lama semenjak awal waktu duha, yaitu masuknya pagi hari. Ia pergi meninggalkan Juwairiyah, dan Juwairiyah ketika ia tinggalkan dalam keadaan duduk di tempat sholatnya berzikir, ya, berzikir. Dan Nabi SAW keluar untuk aktivitas, ya, untuk aktivitas, kemudian dia balik. Sementara Juwairiyah masih dalam keadaan duduk, wahiyah jalisah. Ini menunjukkan keadaan wanita-wanita sahabat di waktu pagi, yaitu mempersiapkan diri dengan senjata zikir dengan waktu yang lama. Bayangkan Nabi keluar, dia dalam keadaan duduk, balik lagi dia masih dalam keadaan duduk berzikir, ya, dalam keadaan duduk berzikir. Inilah keadaan Juwairiyah. Tetapi Nabi SAW di sini mengatakan kepadanya, faqal, ma zilti alal halillati faraqtuki alaiha. Engkau masih dalam keadaan ketika saya tinggalkan tadi. Maksudnya Nabi tinggalkan dia dalam keadaan duduk berzikir, duduk berzikir. Nabi balik, dia masih dalam keadaan begitu. Nabi SAW sebenarnya bukan mengoreksi lamanya dia duduk, karena ini tuntunan agama. Tetapi di sini redaksinya adalah mengajarkan zikir yang singkat, tetapi maknanya cukup untuk kandungannya cukup untuk waktu yang lama, ya, meliputi zikir yang dibaca dalam waktu yang lama. Maka Nabi bertanya, masih duduk engkau berzikir? Ya. Qalat, kata Juwairiyah, na'am ya Rasulullah. Ya. Qalat na'am. Katanya iya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad qultu ba'daki arba'a kalimat. Salasa marrat. Saya sungguh telah mengucapkan setelahmu tadi, yaitu setelah ketika dia pergi meninggalkan Juwairiyah dalam keadaan duduk berzikir, Nabi juga berzikir. Ini menunjukkan bahwa zikir ini tidak mesti dalam keadaan duduk. Ya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Ya. Jadi zikir itu tidak mesti dibaca dalam keadaan duduk. Karena Nabi SAW ketika itu berjalan. Ya, berjalan meninggalkan Juwairiyah. Laqad qultu ba'daki, sungguh saya telah mengucapkan ketika pergi meninggalkanmu tadi, arba'a kalimat, empat kalimat, tiga kali, thalatha marrat. Ya. Kalimatnya empat, membacanya tiga kali. Law wuzinat, ini yang luar biasa. Law wuzinat bima qulti mundzul yaumi lawazanat hunna. Jika di apa, ditimbang, diperbandingkan beratnya dengan apa yang engkau ucapkan semenjak awal hari ini, itu pasti niscaya akan lebih berat daripada semua yang kamu ucapkan. Jadi Nabi SAW mengajarkan zikir yang paling utama, tasbih yang paling besar keutamaannya, dia empat kalimat dibaca tiga kali. Bila diperbandingkan ukuran beratnya, berat keutamaannya, beratnya pahalanya dan maknanya juga, maka akan lebih berat apa yang saya ucapkan tadi. Lawazanat hunna, ucapan empat kalimat yang saya baca tiga kali itu akan lebih berat daripada semua yang kamu ucapkan semenjak awal hari ini. Apa itu? Ini dia yang tadi telah kita bacakan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih. Kumpulan dari tasbih dan tahmid. Subhanallah wa bihamdihi, tasbih dan tasmih dan tahmid. Subhanallah wa bihamdihi. Kemudian adada khalqihi, adada khalqihi, adada sejumlah, sebanyak. Ya. Khalqihi makhluknya. Maksudnya jumlah tasbih dan tahmid yang diharapkan oleh Nabi SAW untuk diterima oleh Allah. Tasbih dan tahmid itu yang berhak didapatkan oleh Allah adalah sebanyak atau sejumlah makhluknya. Ini kan tidak bisa kita mengucapkannya sebanyak itu. Ya, yang berhak diterima oleh Allah sebanyak makhluknya, sementara yang bisa kita ucapkan tasbih dan tahmid seberapalah. Ya. 100 kali saja subhanallah bihamdih yang keutamaannya sudah kita pelajari, setiap hari itu susah kita wiridkan. Subhanallah bihamdih 100 kali. Ya, di samping la ilaha illallah dahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini lebih panjang tetapi juga merupakan memiliki keutamaan yang besar. Tahlil dengan lafaz yang tadi 100 kali. Kemudian juga tasbih dan tahmid subhanallah wa bihamdih 100 kali. 100 kali saja susah, apalagi sebanyak makhluk ini. Tetapi ini pengakuan bahwa Allah berhak menerima tasbih dan tahmid itu sebanyak makhluknya, jumlah ucapannya. Kemudian waridha nafsihi, ini yang kedua kalimatnya, dan keridhaan dirinya. Keridhaan dirinya, tasbih dan tahmid sesuai dengan yang diridhai oleh Allah untuk dirinya. Jadi kualitas tasbih dan tahmid itu diucapkan seharusnya seperti yang diinginkan oleh Allah untuk dirinya. Tetapi terkadang tasbih dan tahmid kita itu tidak berkualitas atau kualitasnya rendah. Ya. Tasbih dan tahmid kita itu kualitasnya rendah. Saking mulianya tasbih dan tahmid ini, Nabi SAW memberikan keutamaan terkhusus atau tersendiri 100 kali setiap hari. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak memilih mendapatkan tasbih dan tahmid ini yang sempurna. Yang sempurna, ya. Tetapi inilah kelemahan dan keterbatasan kita. Tetapi ucapan tetap waridha nafsihi wa zinata arsihi. Ini kalimat yang ketiga. Zinah berat, ya. Seberat wa zinata arsihi dan seberat arasnya. Seandai-andai kalimat tasbih dan tahmid itu memiliki ukuran berat atau memiliki berat, maka saya berharap bahwa tasbih dan tahmid saya untukmu ya Allah seberat arasmu. Aras Allah Subhanahu wa taala makhluknya yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala istiwa di atasnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Dan seterusnya dari ayat-ayat yang menegaskan tentang istiwa Allah di atas arasnya sesuai dengan kemaha muliaan dan kemaha perkasaan Allah Jalla wa'ala, dan sama sekali Allah tidak membutuhkan aras. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan dia istiwa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala al-qahiru fawqa ibadi, maha kuasa terhadap segala makhluknya. Jadi yang mesti kita imani berita dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan mengoreksi sebagaimana yang seringkali kita tegaskan, bukan untuk mengoreksi dan memahami sifat Allah itu seperti sifat makhluk lalu kita menafikan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas Allah mengatakan lam yak wa lam yakul lahu kufuwan ahadun, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Jalla wa'ala. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu mengetahui Allah memiliki tandingan keserupaan? Tentu jawabannya pasti tidak. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berhak menerima tasbih dan tahmid bila mana memiliki berat, maka harapan yang mengucapkan tasbih ini adalah seberat aras Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang keempat terakhir, wa midada kalimatihi. Ini juga menunjukkan banyaknya tasbih yang berhak diterima oleh Allah tetapi kita tidak mampu merealisasikan, yaitu sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Jika tasbih dan tahmid itu ditulis, maka tinta yang berhak diterima oleh Allah ditulis tasbih dan tahmid tersebut, maka tintanya seperti tinta yang menulis kalimat-kalimat Allah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakan andai kata lautan dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, baik itu kalimat-kalimat al-maqru'ah, yaitu yang ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah berupa wahyu, atau kalimat-kalimat kauniyah, yaitu kalimat takdir. Ya, karena semua kejadian di alam semesta ini berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Ya, kun. Itu kalimat Allah. Allah mengatakan kun, maka semua yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang ia kehendaki terjadi dengan kata-kata kun. Ya. Wa ma amruna idza aradnahu tidaklah urusan kami bila kami berkehendak kecuali kata-kata tadi kun. Ya. Jadi ini termasuk juga kalimat yang menulis yang ditulis dengan lautan. Lau anna al-bahru kull law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru, maka akan kering lautan tersebut qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis kalimat-kalimat Allah tertulis. Lautan sudah kering. walau ji'na bimithlihi madada. Dan sekalipun kita, atau kalau sekalipun didatangkan kembali lautan yang sama berkali-kali, ya, berkali-kali kering, kemudian datang lagi, didatangkan laut yang sama, lautan yang sama, kemudian tulis lagi, masih belum habis kalimat Allah, sementara kedua kalinya lautan kering. Begitu juga selanjutnya, tasbih dan tahmid kita, harapan kita seperti itulah jumlahnya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Jadi ini yang menjadikan kalimat ini mendalam, ya, dan keutamaannya menyaingi keutamaan sekian banyak lafaz-lafaz yang lain adalah kata-kata ini tadi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Adada, ridha, zina, midad, ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, ini yang pertama. Kemudian ridha nafsihi, kemudian zinata arshihi, kemudian midada kalimatihi. Mudah-mudahan semua kita sudah menghafalnya, dan bila belum, maka cara menghafalnya seperti tadi, dibagi empat kalimat seperti yang dibagi oleh Nabi SAW. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, ini kalimat yang pertama, karena dia sempurna sampai di situ, ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, itu kalimat yang pertama. Kemudian wa ridha nafsihi, yang kedua wa zinata arsihi, yang ketiga wa midada kalimatihi. Kapan dibaca? Pagi hari, di awal pagi, di awal pagi. Dan ini bukan berarti yang kalau kita sudah baca ini kita tidak baca, tidak perlu baca yang lain, tidak. Tetapi ini salah satu dari zikir pagi yang sangat besar keutamaannya, bahkan menandingi sekian banyak ucapan yang dibaca yang lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Nabi, law wuzinat bima qulti mundzul yaum lawazanat hunna. Ya, akan lebih berat yang ini daripada yang semua yang kamu ucapkan selain dari ini, dari semenjak awal pagi tadi sampai waktu atau lewatnya waktu duha sekarang ini. Jadi ini yang perlu sangat kita perhatikan dalam zikir-zikir pagi kita, wallahu alam. Hadis berikutnya 6865. Sebelum itu fi ta'liq li Syekh Al-Albani. قال الألباني في التعليق على مختار صحيح مسلم. زال في حديث آخر وبين يديها نوى أو حصى تسبح بها ولا يصح إسناده. وكذلك كل حديث فيه ذكر التسبيح بالحصى أو النوى فلا يثبت. والسنة التسبيح بالأنامل من اليد اليمنى. وقد حققت ذلك كله في رسالتنا الرد على التعقب الحثيث فتراجع، ففيها تحقيقات ورائقات قد لا تراها في شيء من المصنفات. Yeah. شيخ الألباني رحمه الله تعالى dalam kitabnya مختصر صحيح مسلم، dia meringkas صحيح مسلم، dia memberikan komentar terhadap riwayat yang sekarang ini dengan mengatakan di riwayat yang lain ada tambahan. Di tadi kan dia ditemukan dalam keadaan duduk berzikir. Ya, ada tambahan yang mungkin perlu dicatat baik-baik. Dan mungkin ini juga termasuk dalil sebagian orang, ya. Ada tambahan wa baina yadaiha nawa au hasa tusabbihu biha. Di sini kan hanya sampai dia duduk saja, jalisatan. Ya. Nabi SAW tinggalkan Juwairiyah dalam keadaan duduk. Kembali dia dari urusannya, didapatinya Juwairiyah juga dalam keadaan duduk. Waktunya sudah lama. Ya. Jarak dia pergi dengan waktu kembali itu lama sekali, tetapi dia tetap duduk. Tadi kita ambil catatan penting bahwa keseriusan, kecintaan kepada ibadah ini yang membuat mereka benar-benar kuat duduk selama itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi catatan yang lain, di sini ada tambahan kata Syekh Al-Albani bahwa tambahan itu di hadapan Juwairiyah ada biji-biji atau kerikil-kerikil. Dengannya dia nanti menghitung zikir-zikir yang tadi dia baca. Ya. Tambahan ini yang dikomentari oleh Al-Albani, ya. Wa baina yadayha, tapi beliau tidak menyebutkan di mana tambahannya. Saya coba mencari di Sahih Muslim juga tidak ada. Dan di kitab-kitab yang lain juga tidak ada. Mungkin beliau menyebutkan di referensi hadis yang lain, ya. Yang di luar kitab induk ada tambahan, dan ini bisa mungkin ini yang menjadi dalil sebagian orang bahwa bolehnya menggunakan sarana untuk menghitung jumlah zikir-zikir yang dibaca. Wa baina yadayha nawa au hasa, di hadapan Juwairiyah ada onggokan biji-biji, ya, untuk atau kerikil-kerikil kecil untuk menghitung tasbih. Ya. Kata Syekh, kata Al-Albani, wala sihhu isnaduhu. Ini yang kita yang perlu kita ketahui, tambahan ini tidak sahih sanadnya. Ya, tambahan ini tidak sahih sanadnya. Wa kadzalika kullu haditsin fihi dzikru at-tasbih bil 'asa aw bil hasa aw an-nawa fala yathbut. Ini kaidah umumnya. Setelah beliau meneliti semua riwayat yang ada sarana untuk menghitung selain dari jari-jari tangan, yaitu kerikil atau biji-bijian, itu tidak ada yang valid riwayatnya. Ya, tidak ada yang valid. Kemudian beliau mengatakan was sunnah, sementara yang sunnahnya adalah at-tasbihu bil anamil. Bertasbih menggunakan jari-jari. Ya, jari jemari minal yadil yumna, digunakan jari jemari sebelah kanan. Walaupun ini khilafnya tidak terlalu berat antara kedua belah tangan atau dengan tangan kiri atau dengan tangan kanan, yang penting dari jemari tangan digunakan untuk menghitung. Seperti yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW ya'qidu bil anamil, dengan jari jemarinya. Ya. Kemudian ditegaskan oleh ayat bahwa organ tubuh kita nanti mustashhadat mustantaqat, diangkat menjadi saksi, kemudian disuruh berbicara sebagai saksi kita. Sementara yang lain itu tidak akan bersama kita. Ya, penghitung-penghitung yang lain yang nanti digunakan di dunia itu akan ditinggalkan. Yang akan dibawa jari jemari, nanti dia yang akan bersaksi bahwa kita telah menghitung, kita telah berzikir sebanyak ini, dia yang akan bersaksi. Ya. Mukallamatun mustantaqat. Ya. Ini kemudian beliau mengatakan waqad haqaqtu dzalika kullahu fi risalatina. Ada sebuah tulisan yang beliau tulis, yaitu ar-raddu 'ala ta'aqqubil hadis, bantahan terhadap kritikan yang ngeyelnya, ya. Kemudian dianjurkan kita untuk membacanya, dan saya belum sempat untuk membacanya. Tafadhal. Huna dzakara Syekh Al-Albani rahimahullahu taala fi kitab Takhrij Mishkat al-Masabih. Iya. Min hadis Sa'ad ibn Waqqas أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ سبحان الله عدد من خلق. هذا الحديث حكم شيخ الباني بالضعف، وأيضا أخرجه أبو داود تخرج مشكاة المصابيح، وأيضا ضعيف في سنن أبي داود من حديث سعد ابن بقاس. إذن في المشكات الحديث. المشكات أيضا سنن أبي داود موجود. سنن أبي داود. ضعيف أبي داود. Baik, itu yang perlu. Kemudian hadis kisah Abdurrahman bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud di Kufah, yang masyhur mungkin ketika datang Abu Musa al-Ash'ari atau yang lainnya, mengabarkan kepadanya ada kelompok-kelompok di dalam masjid membuat halaqah, yang setiap halaqah ada pemimpinnya. Di hadapan mereka ada 100 kerikil. Ini juga menguatkan bahwa ini tata cara yang tidak dikenal di zaman sahabat. Ya. Dan yang tadi itu riwayatnya lemah. Ya. Yang ada wanita ini itu pun perbuatan wanita yang tadi itu dilemahkan tambahannya, tambahan di dalam, di hadapannya ada kerikil atau bijian-bijian untuk menghitung. Ini dilemahkan riwayatnya. Kemudian kisah Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan cara berzikir seperti itu tidak dikenal di zaman sahabat SAW. Di zaman para sahabat Nabi SAW, ketika di Kufah muncul ya halaqah di dalam masjid, kemudian ada di depan mereka kerikil-kerikil, nanti dia, pemimpin mereka halaqah mengatakan kabbiru mi'ah, ya, bertakbir 100 kali, maka mereka menghitung dengan kerikil atau bijian yang ada di hadapan mereka 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian pemimpin mengatakan sabbihu mi'ah, sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali, maka mereka berpindah ke subhanallah, subhanallah, dengan jumlah yang ada kerikil yang ada di hadapan mereka, dan seterusnya. Dan Abdullah bin Mas'ud mengingkari sebagaimana sebelumnya Abu Musa al-Ash'ari mengingkarinya. Abu Sa'id al-Khudri atau Abu Musa, saya ragu, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, yang sangat luar biasa dari kisah ini adalah pernyataan perawi yang meriwayatkan cerita ini, bahwa saya menyaksikan hampir semua mereka yang ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud di masjid tersebut memerangi kaum muslimin di fitnah di Madinah, menjadi pemberontak. Mereka keluar sebagai pemberontak dan memerangi kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan bid'ah itu menggiring untuk terjerumus ke bid'ah yang lebih besar. Ya. Mereka ketika itu beralasan, ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Ya. Wahai Abu Abdurrahman, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, sungguhnya kami tidak ingin kecuali kebaikan. Maksudnya berzikir. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini kaidah. Kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Sekian banyak orang yang tujuannya baik tetapi dia tidak tepat. Ya. Jadi dalam ibadah ini bukan hanya sekedar tujuan saja sebagai standar. Kalau sudah baik tujuannya maka menjadi syar'i, tidak, harus sesuai dengan tuntunan. Nah, ini kaidah, dan ini yang berhubungan dengan riwayat tambahan tadi yang riwayatnya lemah, dan ini mungkin yang menjadi dalil sebagian orang, walaupun tidak akan mungkin ada yang meragukan, taruhlah terjadi perbedaan dalam masalah menghitung, tidak akan ada yang meragukan bahwa menghitung dengan jari jemari ini ini yang lebih utama dan itu yang sunnah. Kemudian karena dia nanti yang akan kita bawa menghadap Allah dan mereka yang bersaksi. Sementara yang di luar itu tidak akan kita bawa. Ya, tidak akan kita bawa. Dan itu pula yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Hadis berikutnya 6865. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Abu Kuraib wa Ishaq عن محمد بن بشر عن مسعر عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي رشدين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية رضي الله عنها قالت مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الغداة أو بعدما صلى الغداة فذكر نحوه غير أنه قال سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته. Ya, dalam kasus yang sama cuma lafaz tasbihnya yang sedikit berbeda. Jadi kalau tadi subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Kalau yang sekarang subhanallah yang ditekankan, subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsihi, subhanallah midada kalimati. Ya, yang mana yang kita lafazkan, yang kita wiridkan, kedua-duanya datang dengan tuntunan dan sunnah yang sahih. Subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsihi, subhanallah midada kalimati. Ya, mungkin yang lafaz yang pertama karena itu sudah familiar dan sudah masyhur, ya, maka itu yang mungkin kita lakukan, tidak ada masalah. Yang ini pun juga tidak ada masalah karena kedua-dua lafaznya diriwayatkan dari Nabi SAW dengan sanad yang sahih. Berikutnya 6866. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar wal-Ladhl ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Shu'batu 'an al-Hakim qala sami'tu ibn Abi Layla قال حدثنا علي أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة رضي الله عنها بمجيء فاطمة رضي الله عنها إليها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. Yang dimaksud dengan ungkapan An-Nawawi bertasbih ketika hendak tidur, ya, ini riwayatnya sebahagiannya, karena memang dia tersusun dari takbir, tasbih dan tahmid. Takbir, tasbih dan tahmid bermula dari cerita Ibnu Abi Layla, ya, dari gurunya Ali anna Fatimata ishtakat ma talqa min ar-raha fi ba'di yadiha. Fatimah mengeluhkan, ya, apa yang dia rasakan di tangannya dari rasa sakit sebagai ibu rumah tangga, ya, kerja ini kerja itu, ya, akhirnya mungkin berat terasa, dan memang kehidupan ketika itu keras. Kehidupan di zaman Nabi SAW lebih banyak susahnya, ya, dari sisi ekonominya. Dan bukan berarti itu mempertandakan bahwa mereka orang-orang yang tidak sejahtera hidupnya, sama sekali tidak. Tetapi bentuk kehidupan orang-orang yang beriman, ya, hidup di dunia ini sementara dan sangat sementara, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak ujian untuk orang-orang yang beriman. Jadi kata Ali, Fatimah mengeluhkan di tangannya rasa sakit karena banyak bekerja. Wa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabiyun. Kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan banyak tawanan. Ya. Jadi tawanan tentu budak. Fantalaqat, maka Fatimah datang, berangkat menuju untuk menjumpai Nabi SAW, meminta bahagian dari tawanan tersebut sebagai apa? Budak atau pembantu. Falam tajidhu, Dan ternyata Fatimah tidak menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqiyat Aisyata, yang ia jumpai hanyalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa akhbaratha, maka Fatimah radhiyallahu anha mengabarkan maksud dan tujuannya datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi. Falamma ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu Aisyatu bimaji'i Fatimah ilaiha. Ketika Nabi tiba, maka Aisyah pun mengabarkan kepada beliau tentang kedatangan Fatimah untuk menjumpainya. Ya. Mengabarkan kedatangan Fatimah untuk menjumpainya dan mengabarkan maksud dan tujuan kedatangan Fatimah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina, kata Ali radhiyallahu taala an, maka datanglah Nabi ke rumah kami. Ini luar biasa kasih sayang orang tua kepada anaknya. Ya, baru saja Fatimah mengabarkan kedatangan Fatimah, baru saja Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan kedatangan Fatimah dengan tujuan tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung datang ke rumah anaknya. Ya, kata Ali, datang ke rumah kami. Wa qad akhadna madaji'ana. Dan ketika itu, berarti malam hari, ketika itu kami sudah mengambil tempat tidur. Artinya sudah berbaring, siap-siap untuk tidur. Fadhahabna naqum. Mendengar kedatangannya, maka segera kami berdiri. Namun, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala makanikuma. Kata Nabi dari luar, tetaplah kalian di tempat. Maksudnya berbaringlah. Tidak perlu kalian bangun atau bangkit berdiri, tetap saja di tempat tidur kalian. Faqa'ada bainana. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk di antara kami. Fatimah dan Ali tidur berbaring, sementara Nabi duduk di antara mereka. Kedekatan, keharmonisan yang luar biasa dan perhatian yang luar biasa diberikan oleh Nabi kepada anaknya. Ya. Faqa'ada bainana hatta wajadtu barda qadamihi ala sadri. Sampai-sampai, kata Ali, saya rasakan dinginnya kaki Nabi di dadaku. Jadi Nabi mungkin saja bersila, nah, kemudian telapak kakinya menyentuh, karena berapalah ukuran tempat tidur mereka. Ya, tentu akan bersentuhan dengan badan mereka berdua. Bisa jadi mereka berhadap-hadapan, nah, kemudian itu dadanya akan terkena kaki Nabi SAW. Ini yang terasa oleh Ali, bahwa saking dekatnya, maka aku merasakan dinginnya kaki Nabi di dadaku. Summa qal, kemudian Nabi berkata, ala adullukuma atau ala uallimukuma khairan mimma sa'altuma. Maukah kalian saya tunjukkan apa yang lebih baik daripada yang kalian minta? Ya. Yang mereka minta apa? Pembantu. Tetapi Nabi memberikan yang terbaik dari pembantu. Ini luar biasa. Terkadang yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, ya, walaupun di mata anak tidak nampak baik, tetapi hakikatnya lebih baik daripada yang mereka minta. Ini yang harus kita lakukan selalu, memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Nabi SAW mengatakan, maukah kalian saya ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian minta? Kata Nabi SAW, idza akhadhtuma madaji'akuma, jika kalian hendak tidur, ya, berbaring untuk tidur, maka antukabbira Allah 34, hendaklah kalian bertakbir berdua 34 kali. Takbirnya berapa? 34. 34. Takbirnya, dan ini takbir yang pertama, ya. Perhatikan bacaan sebelum tidur ini, takbir yang pertama. Antukabbirallah 34. Bertakbir 34 kali, kemudian watusabbihahu 33. Dan hendaklah kalian berdua bertasbih kepada Allah 33. 34 33 wa tahmadahu 33, dan bertahmid 33. Jadi jumlahnya 100. Yang menambahkannya adalah takbir yang satu kali tadi. Jadi 100. Ya, takbirnya yang pertama, kemudian tasbih, kemudian tahmid. Kalau dalam bacaan setelah sholat apa? Tasbih, tahmid, dan takbir. Tasbih, tahmid, dan takbir. Kalau ini takbir, tasbih, dan tahmid. Takbirnya 34, tasbih dan tahmidnya masing-masing 33. Fahuwa khairun lakuma min khadimin. Bacaan itu lebih baik dari untuk kalian daripada seorang pembantu. Ini menunjukkan keutamaan membaca bacaan tersebut. Salah satunya adalah bertasbih sebelum tidur, memberikan energi, ya, memberikan kekuatan, memudahkan urusan. Dan makanya setelah itu Fatimah tidak merasakan butuh pembantu lagi. Di samping urusannya dipermudah oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berapa riwayat tersisa? 4. Dibaca, silakan. 6867. قال رحمه الله تعالى وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع قال حاء حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حاء حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث معاذ أخذتما مضجعكما من الليل. ini menunjukkan bahwa riwayat ini tambahannya menunjukkan bahwa bacaan ini sebelum tidur malam. Tambahan ini yang menegaskannya, akhadtuma madja'akuma minal lail. Ya, ini faedahnya membaca semua riwayat Sahih Muslim, karena terkadang ziyadat-ziyadatnya, tambahan-tambahannya itu menambahkan pemahaman terhadap hadis. Jadi bukan dibaca di waktu hendak tidur siang, tetapi hanya dibaca ketika hendak tidur malam. Wallahu a'lam. 6868. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathani Zuhair ibn Harb qala haddathana Sufyan ibn Uyainah an Ubaydillah ibn Abi Yazid an Mujahid an ibn Abi Layla an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu قال حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبيد بن يعيش عن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث الحكم عن ابن أبي ليلى وزاد في الحديث قال علي ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين وفي حديث عطاء عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال قلت له ولا ليلة صفين. ini hadis Ali juga, lanjutan dari hadis yang tadi, ya. Yang luar biasa, setelah membawakan hadis tadi yang luar biasa, Ali mengeluarkan pernyataan yang sangat indah, ya. Kata Ali, ma taraktuhu mundu sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah meninggalkan wirid ini semenjak saya mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semenjak malam yang tadi yang didatangi oleh Nabi dan duduk di antara dia dengan istrinya. Semenjak itu Ali tidak pernah meninggalkan zikir ini setiap hendak tidur. Setiap hendak tidur. Kemudian Ibnu Abi Layla, muridnya, bertanya kepada Ali, "Wala lailat Siffin?" Sampai di malam peperangan Siffin, ini perang yang besar. Dua pasukan kaum muslimin yang luar biasa besarnya yang disenyalir oleh Nabi SAW dalam hadisnya, ta'ifataini azimatain, peperangan yang luar biasa, dan peperangan ini tidak nampak mana yang menang mana yang kalah. Ya, ini yang membuat para sahabat yang ikut berperang itu merasa aneh. Tidak ada tanda-tanda kemenangan, tidak ada tanda-tanda kekalahan. Ya, Dan Ali pun luar biasa menghabiskan semua perhatiannya untuk peperangan ini. Perhatiannya itu ternyata tidak membuat dia melalaikan suasana gentingnya perang, ya, daruratnya perang tersebut tidak membuat dia melalaikan atau meninggalkan zikir ini. Ya, tidak membuat dia meninggalkan zikir yang dia diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga ketika ditanya oleh Abdurrahman bin Abi Layla, "Wala lailatul siffin?" kata Ali, "Wala lailatul siffin." Siffin ini peperangan, ya, antara beliau dengan Muawiyah. Ya, pasukan beliau dengan pasukan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Ya. Selanjutnya 6869. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Umayyah ibn Bistam al-Aishi qala haddathana Yazid ya'ni ibn Zuray' qala haddathana Rawh wa huwa ibn al-Qasim an Suhayl an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما وشكت العمل فقال ما ألفيتيه عندنا قال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم تسبحين ثلاثا وثلاثين وتحمدين ثلاثا وثلاثين وتكبرين أربعا وثلاثين حين تأخذين مضجعك. Yeah. Ini hadis Abu Hurairah, hadis yang sama, cuma ini yang perlu juga kita ketahui bahwa ternyata urutan tidak ada masalah. Urutan tasbih, tahmid dan takbir itu tidak ada masalah, karena yang tadi takbir duluan ya, kemudian tasbih dan tahmid terakhir. Kalau di sini sesuai dengan urutan bacaan setelah salat, tasbih, tahmid dan takbir, cuma jumlahnya sama. Ya, jumlahnya takbir tetap 34, tasbih dan tahmidnya 33. Ya. Jadi tidaklah suatu yang baku urutannya yang harus dihafal, tidak. Di sini justru Nabi SAW mengajarkan tasbih 33 kali, ini yang pertama, kemudian tahmid yaitu alhamdulillah 33 kali juga yang kedua, kemudian takbir 34 kali, ini yang terakhir. Itu kapan dibaca? Hina ta'khudhina madja'aki, ketika engkau hendak berbaring tidur, ya. Dan tentu di malam harinya adalah kaitan atau pengikat yang jelas tadi untuk tidur malam, ya. Makanya pertanyaan kepada Ali, wala laylatas siffin, sampai malam peperangan Siffin pun engkau tidak meninggalkannya, ini menunjukkan bahwa bacaannya sebelum tidur malam, ya. Ini hadis bukan lagi hadis Ali tetapi hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Terakhir 6870. Qala rahimahullahu taala wa haddatsanihi Ahmad ibn Sa'id ad-Darimi qala haddatsana Habban qala haddatsana Wuhayb qala haddatsana Suhail bi hadza al-isnad. Ya, hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim kembali, hadis Abu Hurairah dengan jalur yang lain dari Suhail, ya, dari Suhail, bunyinya sama, yaitu bacaan tasbih, tahmid dan takbir sebelum tidur, dan itu keutamaannya luar biasa dan bahkan lebih baik daripada seorang pembantu yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, jelas ya dari riwayat-riwayat yang kita baca apa yang disimpulkan oleh An-Nawawi, mengucapkan tasbih setelah salat subuh dan ketika akan tidur. Ya, ada dua zikir di sini. Pagi hari subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi di pagi hari, di awal pagi. Kemudian yang kedua adalah bacaan tasbih, takbir dan tahmid dan takbir sebelum tidur 33, 33, 34 kali, dan ini lebih baik daripada seorang pembantu. Semoga zikir-zikir ini bisa kita wiridkan dalam keseharian kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. maksud.